وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو يوم رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab yang ke-22 dari kitab Musaqat dalam Sahih Muslim yang berbunyi bab manistaslafa syai'an faqada khairan minhu wa khairukum ahsanukum qada'a. Barang siapa yang meminjam sesuatu atau berhutang sesuatu lalu dia membayar atau menunaikan hutang itu dengan yang lebih baik, ya, pembayaran hutang lebih baik daripada hutang. Ini bunyi babnya. Kemudian dinukilkan oleh Imam Nawawi di ujung bab hadis Nabi, wa khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik membayar hutang. Orang yang paling baik dalam menunaikan pembayaran hutang, maksudnya melebihkan. Ya, melebihkan. Bunyi bab dalam terjemahan, bab orang berhutang sesuatu lalu melunasi dengan yang lebih baik. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Ya. Jadi maksudnya anjuran atau akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Nabi SAW, ketika kita mesti berhutang, maka menunaikan pembayaran hutang dengan cara yang lebih baik, itulah akhlak yang baik. Ya. Bukan ketika akad hutangnya, tetapi ketika menunaikan hutang. Kalau semenjak akadnya, misalnya dia berhutang 1 juta, kemudian dari awal dia mengatakan nanti saya akan bayar kepadamu 1.100.000, maka ini riba. Ya. Tetapi kadangkala seperti itu, orang kalau hendak berhutang dia mengatakan demikian agar cepat diberikan, agar cepat diberikan hutang itu. Padahal ini riba. Tetapi dia berhutang 1 juta dan tidak ada akad yang lain. Hutang memang sebanyak yang kita ambil segitu yang kita bayar. Tetapi Nabi di sini memberikan anjuran dan merupakan akhlak yang baik. Bahkan sebaik-baik orang adalah yang bersifat seperti ini. Ketika dia membayar hutangnya, dia memperbaiki pembayarannya, itu dengan cara melebihkan. Dengan cara melebihkan. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 4039. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarah. Ya. Ini penjelasan Abu Tahir ini seringkali muncul atau dibawakan oleh Imam Muslim riwayatnya. Di sini disebutkan nama dan nasabnya. Abu Tahir itu namanya Ahmad, ayahnya Amr, kakeknya Sarh. Ya. Abu Tahir Ahmad ibnu Amr ibnu Sarh. Qala akhbarana ibnu Wahb an Malik ibni Anas an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Rafi'in radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره an yaqdi ar-rajula bakrahu faraja'a ilayhi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan faqala a'tihi iyyah inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Ini juga kasus, ya, kejadian. Hadisnya bermula dari sebuah kejadian diceritakan oleh Abu Rafi', sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam kepada seseorang bakran, ya, unta yang kecil, unta yang masih muda, ya, bakran, unta muda, ya, unta muda, dia masih kecil, masih muda, itu yang dipinjam oleh Nabi kepada seseorang. Jadi Nabi SAW juga meminjam, ya, Nabi SAW juga meminjam. Meminjam itu bukan suatu hal yang tercela, dan bahkan bisa meraih keutamaan ketika kita meminjam itu saat menunaikan, saat membayar, saat melunasi pinjaman, kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi. Istaslafa min rajulin bakran, dia meminjam dari seseorang seekor unta muda. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah, maka datanglah unta-unta sedekah. Jadi ketika banyak orang yang menunaikan sedekah, maka berkumpullah di sana unta sedekah. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Rafi', yang bercerita sekarang ini, ya, yang bercerita kepada kita, yaitu Abu Rafi', diperintahkan oleh Nabi ayyaqdiyar rajula bakrahu untuk melunasi hutang unta yang dipinjam oleh Nabi kepada laki-laki tersebut. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', ketika Abu Rafi' mencari-cari unta yang seukuran dengan unta yang dipinjam oleh Nabi SAW tersebut, ternyata tidak ada. Maka Abu Rafi' balik kepada Nabi dan mengatakan, lam ajid fiha, saya tidak menemukan ada unta yang seukuran dengan unta yang engkau pinjam itu, ya Rasulullah. Ya, faqala lam ajid fiha, saya tidak menemukan unta yang seukuran itu, illa khiyaran ruba'iyan, yang saya temukan adalah seekor unta atau unta yang di atasnya, ya, yang khiyaran, lebih besar daripada unta yang dipinjam oleh Nabi, dan bahkan lebih tua usianya. Ruba'iyan itu berumur 4 tahun, sementara bakaran itu 2 tahun. Ya, jadi dari ukuran badan saja sudah berbeda, usianya juga berbeda. Itu yang ditemukan oleh Abu Bakrah atau Abu Rafi', ditemukan oleh Abu Rafi', dari unta-unta yang terkumpul di sana. Lalu dia menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada Abu Rafi', a'tihi iya, berikan unta yang khiyaran tadi, khiyaran ruba'iyan, unta yang lebih besar, yang lebih tua, kepada laki-laki tersebut. Lalu Nabi menjelaskan sebuah kaidah dalam agama kita, yaitu inna khiyaran nas, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah mereka yang menunaikan hutang dengan baik, membayar hutang dengan baik. Ahsanuhum qada'an, yang paling baik dalam membayar dan melunasi hutang. Maksudnya melebihkan, ya, melebihkan. Bila mana hutang itu ada masa akhir pembayarannya, maka sebelum masa akhir pembayarannya dia sudah melunasinya. Dan di antara bentuk kebaikan dalam menunaikan hutang juga melebihkan ketika menunaikan, bukan dari awal, ya, ketika dia berhutang 1 juta dan itu yang disepakati pertama, nanti ketika dia tunaikan, walau 2 juta dia berikan, tidak ada apa-apa, ya, walau 2 juta yang ia berikan, karena tidak ada akadnya hutang, pembayaran hutang dengan hutang. Tapi ketika dia membayar, dia hendak mendapatkan kebaikan, maka dia lebihkan, ya, dia melebihkannya, bukan akadnya. Kalau akadnya, ini sudah riba, kelebihan itu riba. Karena ketika orang mengatakan saya mau menghutangkan kepadamu, tetapi nanti kamu serahkan 1.100.000, ini riba. Atau dia mengatakan saya mau pinjamkan kepadamu, tetapi kamu harus loloskan anak saya, meloloskan anak saya, ini riba. Ya, makanya kaidahnya yang jelas kepada para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang tujuan peminjaman itu adalah menarik keuntungan, keuntungannya itu riba. Apapun bentuk keuntungannya, apapun bentuk keuntungannya, baik itu dalam bentuk materi seperti tadi atau secara yang lain, ya, atau keuntungan yang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, dia karena orang yang bersangkutan dengan kelulusan anaknya itu punya hutang dan dia meminjam kepadanya, lalu dia mengatakan saya meminjamkan tetapi anak saya luluskan. Kelulusan anaknya itu adalah riba, ya, haram, ya, dan tidak ada keberkahannya. Atau dengan cara materi seperti tadi, saya pinjamkan tetapi kamu nanti tunai pembayarannya 100 atau 1.100.000, 100-nya riba. Nah, yang sekarang ini berbeda, yang sekarang ini transaksinya hutang piutang, tetapi yang berhutang ketika membayar dia melebihkan, ya, ketika dia membayar melebihkan, bukan yang menghutangkan yang meminta kelebihan, tetapi yang berhutang itu yang melebihkan. Dan itu adalah sebuah akhlak yang baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik orang adalah orang yang ketika berhutang menunaikannya dia dalam dengan cara yang baik. Itu hadis yang pertama dan sangat sesuai dengan apa yang ada di bunyi bab orang berhutang sesuatu lalu melunasi dengan yang lebih baik. Kita ya, ini termasuk di antara yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Ya, ya, ini dalam bab yang lain, bahkan dalam syarahnya, ya, dalam syarahnya dalam bahasa Arab itu justru bunyi babnya bukan seperti yang kita bacakan. Bunyi babnya begini: jawazu iqtiradil hayawan, bolehnya pinjam meminjam dengan benda hidup atau makhluk hidup. Ya, boleh meminjam budak. Makanya di antara yang disyarahkan oleh Imam Nawawi di syarahnya nanti akan ada permasalahan itu. Boleh meminjam budak. Ya, terjadi khilaf memang. Ada tiga pendapat dalam pinjam meminjam budak itu. Karena termasuk bukan hewan saja, makhluk hidup. Ya, boleh pinjam meminjam, meminjam sapi, kemudian dibayar dengan sapi seperti kasusnya ini, meminjam unta dengan ukuran 2 tahun umurnya yang dikenal dalam bahasa Arab dengan bakran. Ya, kemudian dibayar dengan unta yang lebih tua dari itu dan yang lebih besar. Boleh. Walaupun ada kelebihan karena dia tidak termasuk komoditi riba. Tidak masuk dalam komoditi riba, dan itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Nanti mungkin lebih jelasnya lihat syarahnya. Tetapi salah satu dari kesimpulan hadis ini atau bahkan bunyi babnya dalam syarah yang berbahasa Arab itu seperti tadi, boleh pinjam meminjam dengan pinjam meminjam dalam benda barang atau benda hidup, makhluk hidup. Nah, termasuk manusia. Ya, manusia maksudnya budak. Budak itu kan harta milik. Ya, boleh pinjam meminjam, dan itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Untuk lebih jelas kita lihat. Ya. Ada perbedaan pendapat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Kalau di bahasa Arabnya awal-awal sudah ada. Ya, halaman 837, poin nomor 2, bolehnya berhutang hewan. Hewan di sini bukan maksudnya hewan. Ya. Tetapi makhluk hidup, ya, bukan hanya sebatas hewan binatang, tapi makhluk hidup. Ya. Makanya di situ ada tentang permasalahan budak wanita. Bolehnya hutang hewan dalam permasalahan ini terdapat 3 mazhab. Pertama, boleh hutang semua hewan kecuali seorang budak perempuan. Berarti hewan itu bukan binatang, tetapi makhluk hidup. Ya. makhluk hidup. Boleh pertama boleh hutang semua hewan, semua makhluk yang bernyawa yang hidup, kecuali seorang budak perempuan bagi orang yang sah menikahinya. Ya, ini yang dikecualikan oleh pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, boleh hutang binatang, hutang piutang dengan hewan atau dengan makhluk hidup, termasuk budak perempuan, mutlak, tidak ada pengecualian. Pendapat yang ketiga, tidak boleh sama sekali. Di situ penerjemahan hewan itu saya pahami dari awal ketika membacanya bukan hewan tetapi makhluk hidup. Makhluk hidup yang seperti manusia, yang kalau dahulu kan termasuk harta milik, kalau budak itu harta milik. Makanya boleh dijual belikan. Boleh dijual belikan, boleh hutang piutang. Di situ juga yang secara umum adalah hewan-hewan, baik itu hewan piaraan atau hewan yang didapatkan, yang diburu, ya, kemudian dihutangkan kepada orang. Dapat rusa, kemudian ada orang yang hendak berhutang dengan nanti kalau sama-sama pemburu misalnya, nanti saya bayar dengan rusa yang lain. Jadi itu hutang piutang dalam bentuk hewan, dan ini salah satu kesimpulan yang dibuat oleh para ulama tentang kasus ini, yaitu boleh hutang piutang dengan hewan seperti bab yang ada di cetakan yang saya baca. Makanya kemarin saya cepat bingung, dan kemudian saya ambil saya abadikan, karena memang berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah. Ya, padahal yang membuat babnya sama, yaitu Imam Nawawi. Di atas seperti yang sekarang ada di terjemahan, bab orang berhutang sesuatu lalu melunasi dengan yang lebih baik, ini juga Imam Nawawi yang buat. Di Sahih Muslim itu Imam Nawawi yang membuatnya, membuat bunyi babnya. Di syarahnya, karena Imam Nawawi yang mensyarahkan. Nah, ternyata berbeda antara yang disyarah dengan yang di Sahih Muslim. Ya, syarahnya berbunyi, bolehnya hutang piutang dengan hewan atau dengan makhluk hidup, dan sunnahnya menunaikan hutang dengan lebih baik, dengan yang lebih baik. Sementara di atas itu yang tertera di terjemahan kita. Jadi pertanyaan tadi jawabannya sudah ada, dan itu juga yang disimpulkan oleh para ulama dari kasus itu, boleh hutang berhutang dengan atau hutang piutang dengan makhluk yang hidup yang bergerak. Makhluk hidup yang bergerak seperti hewan, kalau dahulunya budak, ya, budak baik itu perempuan atau laki-laki, ya, karena budak itu harta milik, maka boleh hutang piutang, nanti dibayar dengan budak. Nanti ada kasus yang lain yang senada dengan itu, yang bahkan Nabi membayarnya dengan dua orang budak. Ya, Nabi membayar dengan dua orang budak dalam kasus hadis yang lain. Jadi ini hadis yang pertama, persis dengan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. 4040. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Khalid ibn Makhlad an Muhammad ibn Ja'far sami'tu Zaid ibn Aslam akhbarana Atha ibn qala akhbarana Atha ibn Yasar an Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada penjelasan bahwasanya Abu Rafi' adalah mantan budak Nabi. Ya, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abu Rafi', istaslafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakran. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam seekor unta muda. Ya. Bimithlihi, serupa dengan hadis sebelumnya, ghaira annahu qal, hanya saja di sini dia mengatakan, fa inna khaira ibadillah ahsanuhum qada'an. Kalau di sana inna khiyaran nas. Kalau di sini fa inna khaira ibadillah, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah. Kalau di sana sesungguhnya sebaik-baik manusia. Hanya sedikit perubahannya, pada hakikatnya sama. Hamba Allah itu manusia. Ya. Secara keseluruhan bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama yang menunjukkan bolehnya berhutang dengan hewan, dengan binatang seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika menunaikan dilebihkan. Kalau binatang itu berarti lebih besar badannya, lebih tua usianya daripada yang pertama atau yang dipinjam. Berikutnya 4041, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bashar ibni Uthman al-Abdi qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhail an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Bukan hadis Abu Rafi' lagi, tetapi hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana li rajulin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun fa aghladha lah fa hamma bihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bercerita, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi yang memiliki piutang pada Nabi. Nabi berhutang kepadanya. Jadi dia datang menagih hutang kepada Nabi. Ya. Luar biasa. Dia datang menagih hutang dan bahkan apa kata Abu Hurairah? Fa'aglaghala. Coba artinya di sini apa? Menagihnya dengan kata-kata kasar. Ya, Nabi berhutang, didatangi oleh orang yang memiliki piutang tersebut, kemudian dia menagih dengan kata-kata kasar. Ya. Kata-kata kasar. Subhanallah, ini luar biasa kondisi kehidupan Nabi dan ini pelajaran yang sangat penting kita ambil. Kemudian fahamma bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat tindakan laki-laki ini yang tidak berakhlak, ya, menagih di depan orang banyak kemudian dengan kata-kata kasar, para sahabat hendak mencegah fahamma bihi, ya, hendak mencegah. Dan memang beginilah ketika Nabi dilakukan dengan cara yang tidak baik, para sahabat semuanya ingin membela Nabi, ingin mempertahankan Nabi. Ya, seperti kasus yang kita ceritakan ketika ada orang yang meminta sesuatu ke Nabi, ditariknya kain bagian atas Nabi, para sahabat sudah mulai juga hendak mencegah. Kasus seperti itu terjadi lagi seperti dalam hadis yang sekarang ini. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada para sahabatnya yang hendak mencegah, inna li sahibil haqqi maqalan, sesungguhnya orang yang punya hak, dia punya wewenang, punya kebebasan untuk berbicara semaunya. Ya, karena dia yang punya hak, dia yang bebas. Ya. Mau apa dia? Karena yang orang berhutang kepadanya, maka dia menagih dengan kata kasar, hak dia. Ya, maka Nabi SAW tegaskan itu, inna li sahibil haqqi maqalan. Di sini apa artinya? Sesungguhnya pemilik piutang itu berhak mengatakan apa saja. Ya. Jadi Nabi SAW sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata kasar, karena memang dia menegaskan itu memang hak dia untuk mengatakan, untuk menagih hutang dengan suara kasar tidak ada masalah. Dan kejadian para sahabatnya pun demikian, makanya Nabi ketika terjadi antara sahabatnya, dia tidak menegur. Dalam hadis Sahih Bukhari yang kita pelajari, ada Ka'ab bin Malik, ya, punya piutang kepada seseorang, dia dicari-cari sulit untuk ditemukan, temu di masjid. Wah, ditagihnya dengan suara kasar, dengan bahkan bertengkar. Terdengar oleh Nabi SAW, Nabi sama saya tidak menegur, karena yang berhutang, yang punya piutang itu berhak untuk menegur dengan kasar. Jangan sungkan kalau memang orangnya malas membayar, cari dia. Walau dapat dalam masjid, tagih. Ya. Walau dapat dalam masjid, tagih. Ini kejadian di zaman Nabi SAW. Dan Nabi pun terjadi di masjid ini. Kejadiannya di masjid. Fa'aghladhalahu fahamma bihin nabi ashabun nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, inna li sahibil haqqi maqalan, sungguhnya orang yang punya hak, dia berhak untuk mengatakan apa yang dia inginkan agar haknya dapat. Ini memberikan pemahaman bahwasanya ketika kita memang menuntut hak kita, maka lakukan dengan cara apapun juga, asal jangan tidak menyalahi aturan agama. Maka boleh kita kasuskan. Boleh kita kasuskan, boleh kita angkat ambil pengacara untuk membela. Ya. Nabi SAW sama sekali tidak menegur perbuatan sahabat ini ketika dia menagih hutang dengan suara kasar kepadanya. Ya. Faqala lahum, maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, ishtaru lahu sinnan. Sinnan ini sejenis unta juga, karena unta itu per umurnya juga ada beda namanya. Ya. Dalam masalah zakat ada bintul labun, ada haqqah, ya. Ada lagi istilah lain yang lain yang dinamakan dengan faktor usia. Kalau usianya 2 tahun ada namanya, 1 tahun ada namanya, 3 tahun ada namanya, 4 tahun ada namanya. Ini luar biasanya bahasa Arab. Jadi ketika diistilahkan dalam zakat, orang sudah tahu, kita saja yang tidak bisa memahami. Makanya ketika kita belajar tentang bintul labun, ya, tentang haqqah, kita bingung apa ini. Ternyata dia istilah nama untuk unta dengan umur tertentu. Ya, di sini ada namanya sinnan. Sinnan dalam terjemahannya apa? Unta, unta saja. Belilah unta. Ya, tetapi untuk ukuran tertentu, usia tertentu. Jadi ishtarau lahu sinnan. Ya. Fa'atuhu iyyahu, maka setelah dibeli oleh para sahabat untuk unta yang dengan umur tertentu, kemudian diserahkan kepada dia. Ya. Nabi SAW membayar hutangnya. Faqalu, ketika dicari-cari, ya, dicari-cari unta yang berusia sinnan tadi, ya, yang usia tertentu, dicari-cari oleh para sahabat untuk dibeli agar ditunaikan kepada yang punya piutang ini, ternyata mereka tidak menemukan unta seusia itu. Inna la najlahu sinnan huwa khairun min sinnihi, illa sinnan huwa khairun min sinnihi, kecuali unta yang lebih daripada yang kamu minta itu, ya Rasulullah. Persis dengan kasus Abu Rafi' tadi, ketika dicari-cari, dibeli, ternyata tidak ada yang seusia itu, di atasnya ada. Ya, di atasnya ada. Maka Nabi katakan kepada para sahabat, belilah, fashtaruhu, belilah unta itu, fa'atuhu, dan serahkan kepada beliau, fa'atuhu iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'inna min khairikum au khairakum ahsanukum qada'an. Sungguhnya orang di antara orang yang terbaik di antara kalian, atau bahkan Nabi mengatakan sungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan hutang, yang paling baik membayar hutangnya. Karena unta yang umurnya sinnan tadi tidak ditemukan yang ada di atasnya, maka Nabi tidak mengatakan kepada orang tadi, oh, belum bisa saya bayar. Kenapa? Karena unta yang seumur yang saya pinjam itu tidak ada. Tidak ada alasan itu. Beli Nabi SAW, beli yang lebih, yang lebih dari itu dan tunaikan. Karena orang yang terbaik adalah orang yang baik dalam menunaikan hutang. Ya. Ini hampir senada dengan hadis Abu Rafi' yang tadi telah kita baca. Hadis setelah itu 4042 dan hadis yang terakhir juga 4043. Imam Muslim mengatakan untuk hadis yang 4042, haddathana Abu Quraib qala haddathana Waqi' an Ali ibn Salih an Salamata ibn Kuhail an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Di sini ada kurang satu alifnya, ya, dalam bahasa Arab itu di situ tertulis sin langsung, sinnya berbaris baris yang kedua, apa, berbaris sukun, ya, ini tidak ada dalam bahasa Arab. Huruf pertama berbaris sukun tidak ada kecuali alif. Kalau huruf selain dari alif, maka tidak ada yang sukun. Jadi kalau dia pertama seperti sin sekarang, maka dia sebenarnya kurang satu alif. Ya. Harus ditambah alif sebelum sin itu. Ya. Harus ditambah alif seperti istaslafa. Ya. Seperti istaslafa. Ada alif sebelum sinnya. Maka di sini istaqrada. Istaqrada, ya, baris yang kedua. Ya, an Abi Hurairah taqal istaqrada, nada alifnya. Maka ditambah garis lurus ke atas, tegak. Nah, jadi benar tulisannya jadinya. Istaqrada artinya sama dengan istaslafa, berhutang. Istaslafa. Istaqrada Rasulullah SAW sinnan. Nabi SAW meminjam seekor unta yang berumur sinnan. Fa'ata sinnan fauqahu, Lalu beliau membayarnya dengan unta yang lebih besar dari itu, lebih baik dari itu. Lalu dan Nabi SAW mengatakan, khiyarukum mahasinukum qada'an. Sebaik-baik kamu yang paling baik membayar hutang. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik membayar hutang, yaitu dengan cara seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dia berhutang dengan seekor unta yang umurnya misalnya 5 tahun, nanti dia bayar dengan unta yang berumur 5,5 tahun. Tentu ketika itu sudah lebih baik daripada yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadis yang terakhir 40 43, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Salamata bin Kuhail an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun yataqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran. Datang seseorang menagih hutang kepada Nabi. Ya. Datang seseorang, ini berarti para sahabat tahu. Para sahabat yang lain tahu dan Abu Hurairah pun juga mengetahuinya. Menyaksikannya seperti dalam kasus yang sebelumnya. Ya taqadha menagih hutang. Ya, datang seseorang menagih hutang kepada Nabi SAW dan hutangnya dalam bentuk unta. Ini masih menegaskan tentang bolehnya berhutang unta. Bukan jual beli tetapi hutang piutang. Yang nanti akan dibayar dengan unta pula. Ya. Faqal, maka Nabi katakan kepada para sahabat, a'tuhu sinnan fauqa sinnihi. Bayar dengan unta yang lebih baik daripada unta yang saya pinjam. Waqal, kemudian Nabi menegaskan lagi, khairukum ahsanukum qada'an. Kata-kata khairukum ahsanukum qada'an sudah berkali-kali kita dapatkan. Ada dengan lafaz khiyarukum mahasinukum qada'an, kemudian ada mengatakan fa inna khairi ibadallah ahsanuhum qada'an, dan menunjukkan ini penegasan-penegasan yang berkali-kali disebutkan oleh Nabi dan memberikan kesimpulan yang pasti ketika kita berhutang, membayar hutang dengan yang lebih baik itu merupakan akhlak yang sangat disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menganjurkan dan memberikan anjuran yang dengan janji sebaik-baik kamu, dan dia juga mempraktekkan. Dia mempraktekkan seperti yang ia lakukan kasus Abu Hurairah dan juga kasus Abu Rafi' radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin hanya satu bab yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Ya, tetapi dia dia membeli unta sedekah. Dia membeli unta sedekah. Jadi Nabi SAW menyuruh membeli. Iya, datang ibil sedekah, tetapi Nabi bukan mengambil sedekah itu. Dalam riwayat yang lain, justru seperti yang dalam lafaz hadis Abu Hurairah, Nabi menyuruh untuk membeli, karena kalau dicari ke pasar sulit untuk cari. Kalau unta sedekah datang kan banyak. Ya, jadi dicari unta sedekah yang seumur dengan yang dipinjam oleh Nabi, dan dibeli unta sedekahnya. Dibeli unta sedekahnya, maksudnya membeli, bukan unta sedekah itu diambil untuk membayar hutang Nabi. Seperti yang tadi disampaikan, Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nahnu sungguhnya saya dan keluarga saya tidak menerima sedekah. Jadi unta sedekah itu bukan hak Nabi, tetapi dia membeli dari unta sedekah. Nanti pembayarannya tentu dibagikan kepada fakir miskin. Kenapa dari unta sedekah dibeli? Karena memang unta sedekah itu beragam usianya, beragam ukuran badannya. Kemungkinan bisa didapatkan dari seukuran, ternyata juga tidak didapatkan. Ya, terkumpul di sana. Terkumpul di sana. Sekarang ketika datang unta sedekah itu jumlahnya banyak. Ya, ratusan ekor bahkan. Apalagi sedekah di zaman Nabi, zakat di zaman Nabi. Kalau zakat di zaman kita memang sulit. Karena banyak, tidak ada orang yang bersedekah. Tidak ada orang yang berzakat. Jadi intinya seperti itu. Bukan Nabi mengambil untuk membayar hutangnya. Ya, ya memang awalnya saya juga memahami itu. Tapi ketika saya baca salahnya, dan jika kita baca hadis Abu Hurairah, nampak bahwasanya Nabi menyuruh untuk membeli dengan uangnya. Karena bukan Nabi SAW hutang piutang, bukan? Bukan membeli unta itu. Kalau membeli cukup dengan uang dia membayar. Ya, tetapi dia kan berhutang, maka dibayar dengan unta pula. Dibayar dengan unta. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه. Ini kejeliannya, kejelian dalam memahami. Ya. Jadi ketika kita baca hadis, dan kita harus memang harus berupaya membacanya untuk memahami. Ketika seperti ini, kita kenapa Nabi bisa menerima harta sedekah, mengambil manfaat dari harta sedekah, padahal Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ya. Tetapi ketika ini manfaatnya kita membaca hadis yang banyak satu riwayat. Karena di riwayat lain akan dijelaskan bahwasanya maksudnya seperti ini. Terkadang perawi itu meringkas. Ya. Terkadang perawi itu atau sahabat itu meringkas cerita. Ya. Makanya sulit untuk dipahami. Makanya keutamaan membaca riwayat yang banyak dan kemudian membaca sarah para ulama membuat pemahaman kita tidak keliru. Tidak keliru. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.